Siapa dia kalau bukan Reza Lawang Semu. Dipersembahkan langsung si Malagama bersama NBM Anti Kalau. Terima kasih. Kasihku. NBM kembali Dewa Airit CJ Media. Boy manis ya bro. Kasih aplaus, tepuk tangan, sudah dipersembahkan satu permintaan buat Big Boss. Iya, luar biasa Reza.